Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، jemaah sekalian rahimakumullah, dalam kitab Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid bab ke-11 atau subbab ke-11, judulnya Tauhid dan Ubudiyah, kemudian dikupas oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi atau disebutkan sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan lainnya, yang mana hadis ini berisikan doa yang dikenal doa kesedihan, doa ketika sedih. Berangkat dari itu jemaah sekalian, maka ana jadikan kajian ini khusus membahas doa-doa ketika sedih, yang insyaallah bermanfaat buat ana dan juga antum dan kaum muslimin. Karena kehidupan ini tidak selalu senang, tidak selalu sedih, selalu bergiliran, selalu bergantian. Hal yang disepakati oleh kita semua, ketika senang ada manajemen, ketika sedih pun ada manajemen untuk hati masing-masing. Dan tentu seseorang tidak akan bisa kuat bersabar melainkan Allah lah yang memberikannya taufik untuk bisa bersabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan tidaklah sabarmu melainkan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ujian dengan segala macam atau jenis atau bentuknya itu adalah sunnatullah, sunnah kauniyah untuk kehidupan duniawi ini. Dan semakin beriman, semakin besar ujian, semakin tinggi kualitas ujian, dan juga jika disabari semakin tinggi, semakin tebal imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ankabut: Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu mengira, menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman, sedangkan mereka tidak diberikan ujian? Artinya, apakah mereka melenggang begitu saja, ngomong saya beriman, ngomong saya hijrah, ngomong saya muslim, tapi tidak Allah berikan ujian? Kata Allah: Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kami telah memberikan ujian untuk orang-orang sebelum mereka, yaitu para nabi, para rasul. Wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka akan terketahuilah, dan Allah Ta'ala pasti mengetahui siapa orang-orang yang jujur dalam bilang saya beriman dan siapa-siapa yang bohong. Terutama masalah-masalah yang berkaitan atau masalah-masalah fitnah, akan terlihat siapa yang jujur dan siapa yang bohong. Akan terlihat siapa yang mau ke agama, siapa yang tidak mau ke agama. Ya, yang katanya dulu membela agama ternyata sekarang ceramah di gereja misalnya, dan membela orang-orang kafir Nasrani kelihatan sekarang ada yang seperti itu, pakai sorban, pakai ini, ya, dan seterusnya ya kawan sekalian. Ujian, fitnah, musibah. Jadi ibaratnya kalau besi itu, fitnah itu yang membuat besi itu teruji, ya, apakah dia besi yang lemah atau tidak. Begitu pula insan yang bertakwa, yang beriman, terujinya itu dengan ujian. Kalau tidak ada ujian ya tidak teruji. Begitu saja, simpelnya. Cuma bagaimana kita memanage hati kita ketika sedang diuji. Sedih, sedih dengan beragam faktor, macamnya banyak. Ada yang karena masalah harta, ada yang karena masalah istri, ada yang karena perjodohan, karena banjir, karena bahkan sampai karena hewan peliharaan sekalipun meninggal. Sedih, orang banyak faktor kesedihannya. Ada yang sedih karena dosanya, ada yang sedih karena menyesal akan maksiatnya, ada, dan seterusnya. Kita lihat di sini kata Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Musnad dan kitab Sahih Abi Hatim, yaitu Sahih Ibnu Hibban maksudnya, terdapat sebuah riwayat Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba ditimpa kegelisahan atau kesedihan lalu membaca doa, ini satu doa pertama yang panjang ini, maka apa, Allah Ta'ala akan hilangkan kegalauan dan kesedihannya, dan Allah gantikan kegalauan dan kesedihannya dengan kegembiraan. Ya, saya berharap kepada Allah sebelumnya agar kajian ini banyak yang datang. Ya. Tapi alhamdulillah banyak yang datang. Insya Allah minimal jin korin antum ya. Insya Allah banyak yang datang. Dan semoga hamba-hamba Allah banyak yang mendengar. Insya Allah. Kajian ini kajian tauhid, akidah, dan sangat penting. Tazkiyatun nufus. Yang mana banyak orang kesulitan menemukan doa-doa kalau misalnya lagi sedih. Kita bisa aja sedih setiap hari, ya, terutama perempuan yang pakai perasaan. Tapi banyak yang luput dari doa minta kepada Allah ketika sedih. Ya, semoga suatu saat insya Allah di tempat lain anda akan mengkaji juga doa ketika sedih. Ini pernah anda kaji di Masjid Jenderal Sudirman, WTC Jenderal Sudirman, setahun, dua tahun lalu, 2016 atau 2017. Yang mana perlu sekali jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat, kita kembalikan perkara kepada Allah ketika sedang sedih. Karena la haula wala quwata illa billah. Semua takdir itu dari Allah. Dan kita harus menerima, sabar. Kemudian bagaimana kita menggerakkan lisan kita agar kesedihan ini bisa dinetralisir dengan penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita mulai di sini satu doa pertama, dan ana berharap semoga diamalkan insyaallah ya. Baik yang doa pertama bahkan atau semuanya, karena semua ini sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, amalan terindah ya amalan yang sesuai sunnah. Ya. Jadi yakini itu dulu ya. Yakini itu dulu. Ketika amalan ini amalan sunnah, maka enggak ada yang bisa sepadan dengan amalan-amalan ini, ikhwan. Ada orang kalau sedih piknik, ya kan? Piknik ke Kebun Raya Bogor, tambah sedih. Ya enggak? Piknik apa tamasya ke Kebun Raya Bogor tambah sedih. Kenapa? Karena enggak ada apa-apaan di sana, ya kan? Cuma ada pohon doang. Lalu ke taman safari. Udah habis itu apa? Habis duit. Ya, sudah selesai. Mana zikirnya? Banyak orang kesulitan, lagi puyeng, lagi pening, tengkar sama istri, ke warung kopi, ya. Habis itu mungkin di warung kopi dia dapat kenikmatan ngobrol bareng sama orang-orang soal politik misalnya dan seterusnya, ya. Tapi apakah itu obat kesedihan? Tidak. kesedihan tidak akan terhapus dengan itu semua. Kesedihan hanya terhapus dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, diawali dengan doa-doa kesedihan ini, yang kemudian berlanjut dengan kekuatan yang Allah Ta'ala berikan dan taufik darinya, sehingga walaupun sedih itu masih ada, maka sedihnya menjadi ibadah insyaAllah. Doa pertama, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika. Kau baca ya, Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qadauk as'aluka bikulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Ya, ini kalau bisa dihafalkan terutama yang muda-muda ya, terutama akhwat. Kalau bisa dihafalkan ya kawan, doa yang ini yang paling tinggi ini masya Allah, ya, karena di doa yang satu ini syarat akan tauhid, betul-betul syarat akan tauhid. Dan indah kalimatnya, kalau mau disanubarikan sangat indah. Kita mulai dari Allahumma ya Allah, inni abduk, saya adalah hamba engkau. Kalau perempuan boleh diganti inni amatuk boleh, atau inni abduk boleh. Ya, kalau perempuan akhwat mungkin boleh, Allahumma inni abduk atau inni amatuk. Kemudian ibnu abdik, putra hambamu yang perempuan. Afwan, putra hambamu yang laki-laki. Itu kalau laki-laki ibnu abdik, kalau yang perempuan bintu abdik. Laki perempuan begitu, Allahumma inni amatuk bintu abdika bintu amatika. Kalau untuk perempuan ibnu amatika, saya adalah anak hambamu yang perempuan. Jadi anak ibu saya, saya anak anak saya, ayah anaknya ayah saya anaknya ibu saya, gitu ya. Ketika antum lagi sedih, baca doa ini sambil maknanya itu ya ada di hati. Pelan-pelan bacanya, jangan kecepatan. Orang sedih biasanya pelan-pelan kok baca doa, enggak terburu-buru. Ya Allah, saya ini hamba-Mu ya Allah. Tuh lihat. Di situ sudah merealisasikan perendahan hati dan diri di hadapan Allah. Saya itu hamba-Mu ya Allah. Gitu ya. Kira-kira gimana ya ikhwan, kalau misal antum lagi sedih, antum kemudian mengakui kepada sang raja, saya hamba engkau. Berarti kan di sini ada keinginan, rogbah untuk mendapatkan naungan dan pertolongan. Kemudian juga menyebutkan saya itu anaknya ayah saya anaknya ibu saya. Ya, masya Allah. Terasa enggak seperti ada kekeluargaan tiba-tiba menyeruak ketika antum membaca ini? Ya Allah, saya ini hamba engkau ya Allah. Saya ini seorang anak dari ayah saya. Saya seorang anak dari ibu saya. Kerasa enggak? Memang ya, ayah dan ibunya mungkin sudah wafat. Tapi kerasa enggak seperti ada sesuatu yang familiar? Ada kekeluargaan. Tiba-tiba kehangatan di sini, ya. Kemudian nasiyati biyadik, ubun-ubun saya di tanganmu ya Allah. Secara hakiki Allah Ta'ala, ya, di tangan Allah Ta'ala, di tangan Allah, di kuasa Allah, di dalam takdir Allah, ya, di tangan Allah, ya, semua ubun-ubun insan di tangan Allah Azza wa Jalla. Semua hati insan dibolak-balikan oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat di sini, nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk madin fiyya hukmuk Aslinya hukmuka fiyya madhin gitu. Artinya apa? Hukmuka, keputusanmu, madhin fiyya, berlaku pada saya. Hukum di sini hukum kauni, hukum semesta, takdirmu, hukummu berlaku pada saya. Kalau misalnya ternyata dapat musibah banjir, berarti takdirmu, yaitu hukummu, keputusanmu untuk menjadikan adanya banjir ini berlaku pada saya. Ya. Adlun fiyya qada'uk. Dan qada'mu, ketentuanmu kepada saya itu adalah adil. Lihat di sini. Mulai menyeruak sisi keridhaan terhadap takdir. Tuh, obat. Ya. Pertama, merendahkan diri di hadapan Allah. Saya hambamu ya Allah, saya anak orang tua saya, ubun-ubun saya di tanganmu, keputusan telah berlaku dan segala yang kau takdirkan pasti adil untukku. Masya Allah, udah mulai itu. Kalau disanubarikan betul-betul, maka udah terasa kita seperti sedang menelan obat untuk penyakit dalam diri yang sangat cepat menyembuhkan insyaallah. Tapi harus dimaknai baik-baik. Madhin fiyya hukmuk, yaitu keputusan Allah berlaku pada saya udah terlanjur, udah berlaku. Ya, saya udah terlanjur dapat musibah ini ya Allah. Ya. Kemudian adlun fiyya qada'uk, ketentuanmu kepada saya adil. Jadi merasa apa yang Allah bagikan dari takdir ini adil buat saya. Pasti ada hikmahnya ya Allah. Gitu pemikirannya, ya. Contoh misalnya yang kehilangan jodohnya, kehilangan suaminya, kehilangan istri atau siapapun lah, apapun itu musibah, itu semua keputusan Allah. Terjadinya begitu keputusan Allah, dan ketentuan Allah harus kita yakini adil, benar, bagus, ya. Pasti ada hikmahnya. As'aluka bikul ismin huwa lak. Nah, ini mulai setelah tadi memuji Allah Ta'ala, merendahkan diri hadapan Allah dan menyatakan keadilan Allah Ta'ala dan kekuasaan Allah dalam mentakdirkan. Ke di sini mulai permintaan. As'aluka, saya memohon kepada Engkau ya Allah, ya. Dan kemudian mulai di sini ada tawassul. Kalimat bikul ismin huwa laka, sampai ini yang biru semua, bikul ismin huwa laka sampai akhir warna biru, itu semua tawassul. Tawassul dengan apa? Tawassul dengan bikul ismin huwa lak. Bertawassul dengan setiap nama Asmaul Husna, nama yang engkau miliki, yang engkau namakan untuk dirimu. Sammai tabihi nafsak, dengan setiap nama Allah, semua nama Allah. Nama Allah itu kalau disebutkan kan ada inna lillahi tis'atun wa tis'una isman. Ada 99 nama dalam Al-Qur'an, ya, dan As-Sunnah. Tetapi itu yang diwahyu. Nah, di sini lihat sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengannya. Ya. Saya ngantuk sih. Antum ngantuk? Hah? Jangan ngantuk. Itu setan itu bikin antum ngantuk. Anda merasakan ada setan di sini. Iya. Ini kajian tauhid kayak gini, kalau ngantuk parah antum, ya. Jangan ngantuk, usir setannya. Ta'awudz. Ya, atau baca ayat kursi. Baca ayat kursi malah bobo habis itu. Karena doa sebelum tidur kan ayat kursi, ya. Masya Allah. Ya, samaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengan nama tersebut. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan dalam kitabmu. Itu di Al-Quran ada nama-nama Allah Ta'ala. Au allamtahu ahada min khalqik, atau nama yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu. Nama Allah Ta'ala yang Allah beritakan kepada makhluknya. أو استأثرت به في علم الغيب عندك, atau nama yang engkau khususkan untuk dirimu dalam ilmu ghaib di sisimu. Artinya istaktharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak, ini artinya nama-nama Allah yang hanya engkau yang mengetahuinya, tidak ada satupun makhluk yang mengetahui nama-nama tersebut. Jadi dengan dalil ini menunjukkan bahwasanya nama Allah begitu banyak. Ini di antara akidah Ahlussunnah, ikhwan. Nama Allah itu begitu banyak, tidak bisa kita batasi secara hakiki. Karena apa? Ada nama-nama Allah yang Allah rahasiakan, yang termahjub dan tidak diketahui oleh makhluknya. Karena enggak pernah Allah Ta'ala beritakan baik di kitab, atau Allah tidak pernah ajarkan kepada nabi-nabinya. Mungkin nama-nama yang Allah rahasiakan, hanya Allah yang tahu. Kayak kata istaktsarta fi ilmi al-ghaibi indak, hanya engkau yang tahu ya Allah nama-nama tersebut. Jadi doa ini pertama yang hitam itu, yang warna hitam, itu apa? Menyebutkan kerendahan diri. Pelajari itu, ikhwan. Kemudian yang merah, memuji Allah Ta'ala dengan takdirnya. Kemudian yang biru, bertawassul dengan seluruh nama Allah. Tidak ada doa lainnya kecuali doa ini, yang menyebutkan bertawassul dengan semua nama Allah Azza wa Jalla. Maka nama-nama yang tidak diketahui makhluknya pun kita memohon kepada Allah bertawassul dengan nama-nama tersebut. Boleh bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, boleh. Ya? Ya, begitu ya. Ini belum sampai. Yang biru ini bukan permintaan inti ini. Yang biru ini tawassul. Permintaan intinya di yang warna hijau. Dan ana hitamkan lafal Al-Qur'an supaya menjadi perhatian kita. Yaitu apa permintaannya? Pas lagi sedih, antaj'alal qur'ana satu rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Empat mintanya itu Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an, hendaknya engkau jadikan Al-Qur'an rabi'a qalbi. Rabi' itu musim semi. Musim semi itu rabi' spring, ya. Nah, kayak ada spring bed, ya. Karena enak tidur di musim semi itu, nyaman tidur, jadinya empuk spring bed itu, ya. Rabi'a qalbi, jadikan Al-Quran semisal musim semi untuk hati saya. Berarti hatinya akan menghangat, ya. Ya, Al-Quran. Jadi mintanya supaya Al-Quran itu jadi penghangat hati saya. Wa nura sadri, jadikan Al-Quran sebagai cahaya untuk dada saya. Orang kalau misal sedih kan rasanya ini dunia sempit jadinya. Nah, minta sama Allah, ya Allah jadikan Al-Quran sebagai musim semi hati saya, yaitu penenteram hati saya, cahaya untuk dada saya. Jala'a huzni wa dhahaba hammi. Jala'a huzni, jala sama di sini jala yaitu pelenyap duka, wa dhahaba hammi pelenyap kesedihan. Apa bedanya huzn dengan ham? Di sini ada kalimat yang hijau ini, huzni dan hammi. Dua-duanya artinya sedih, ikhwan. Ya, tapi beda. Ya, beda. Sedihnya huzn dengan sedihnya ham itu beda faktor. Ya. Kalau misalnya huzn, sedihnya itu karena apa? Sesuatu yang telah berlalu. Itu huzn. Ya. Kalau misalnya ham itu kegalauan akan apa yang ada di masa depan. Itu bedanya, ikhwan. Ya. Itu bedanya. Hazan atau huzn dengan ham. Dalam bahasa Arab beda itu. Huzn itu kesedihan disebabkan apa yang berlaku di masa lalu. Ya, apa yang terjadi gitu loh. Misalnya kematian orang tua misal, ya. Telah mati. Kalau ham itu kegamangan kira-kira besok bagaimana, hai Tuhan. Misalnya gak punya duit, kecemasan untuk masa esok, esok hari, cemas besok gimana ya, ham. Ya kan itu juga apa ya, dibilang sedih, ya gak sedih-sedih amat, cuman galau, cemas gitu. Ya. Misalnya seorang bapak udah gak ada tersisa duit sama sekali, sementara anak-anaknya besok butuh sangon buat ke sekolah, ya kan, sangon, uang saku, uang jajan. Uang jajan sekarang berapa untuk anak-anak? Hah? Pak, SD berapa, Pak? Tergantung apanya. Berapa kira-kira? Anak enggak tahu, kalau dikiaskan dengan kita-kita dulu sekolah ya enggak lah. Dulu GoPay udah gede itu. Berapa sih? 10 ribu? 20 ribu kali ya? 10 ribu aja ya. Maunya berapa antum? Hah? Misalnya 10 ribu ya. 10 ribu sama angkos Kopaja. Ya habis duluan itu, gak jajan itu anak ya. Nah, jadi besok butuh berapa gitu kan? 20 ribu atau minimal 20 ribu lah kasih ke anak misalnya. Anak 3, sekolah semua. Belum belanja buat besok istri gimana. Gak punya duit. Kontrak belum bayar. Kontrakan belum bayar. Utang masih ada. Pusing. Ya. Dan gitu ada potensi di PHK. Masya Allah. Ini kira-kira besok gimana? Ini namanya ham. Ini namanya ham. Bukan menyesali apa yang berlaku, bukan. Tapi mencemaskan dan mengkhawatirkan esok bagaimana. Ini namanya ham. Termasuk juga misalnya ada seorang pria nazar ke seorang akhwat. Cepetan dibagi-baginya. Jangan putus, jangan pecah. Antum gak ngantuk lagi, Pak? Antum ngantuk tadi. Udah enggak kan? Udah. Ada air, setannya hilang. Alhamdulillah. Anda kalau majlis kayak gini nih, agak-agak tenang kayak gini, ketahuan mana yang lagi digondol setan. Ya, jadi hati-hati nanti kena. Ya. Misalnya ada seorang perempuan lagi ta'aruf, ya. Ada ikhwan datang ke rumahnya mau ta'aruf. Ya. Dilihatlah kemudian oleh ikhwan tersebut bagaimana wajahnya. Dilihat, ya, diperhatiin, diamatin gitu. Sampai salah tingkah akhwatnya. Selesai majelis ta'aruf, ikhwan pulang kan? Biasanya akhwat galau enggak? Galau. Itu asyaddu galauan ya. Galau banget itu perempuan itu. Iya, galaunya apa? Kira-kira dia suka enggak ya sama saya? Gitu kan? Biasa gitu. Gimana antum pengalaman lu gimana? Ikhwan antum ya, masyaallah. Kalau akhwat galau, kalau ikhwan belum tentu galau. Ah, enggak suka ah, enggak usah ke situ lagi, trauma gitu kan. Ternyata enggak sesuai harapan. Saya kira cantik, ya ternyata ya begitulah, ya nggak jadi. Sementara akhwatnya malamnya itu H2C, ya harap-harap, cemas, ya galau, itu galau, bingung. Ya Allah, ngomong terus ke maknya, mak dia kira-kira suka nggak ya sama saya, mak ya. Oh, udah tenang, mak aja kayak gini ada yang suka kok, gitu kan? Itu bapaknya. Insya Allah kamu lebih ada yang suka lah. Wah, gak bisa tidur. Begitu. Habis itu dia sholat malam, kemudian baca doa ini. Akhirnya anta ja'alal Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ini namanya ham. Cemas, takutnya gak disukain. Kecemasan ini bisa dari setan. Ya. Wah, nanti suka enggak ya dia? Nanti saya dinikahin enggak ya? Jangan-jangan enggak, nih malu sama teman emak, enggak enak lah, malu nanti gitu kan. Dan seterusnya. Ini ham namanya. Jadi huzn itu untuk kesedihan yang berlalu, kesedihan tentang sesuatu yang terjadi masa lalu. Adapun ham kecemasan akan atau kekhawatiran akan masa depan. Kata Rasulullah, tidaklah seseorang ditimpa kegalauan dan kesedihan kemudian berkata, ya disebutkan doa panjang di atas itu, melainkan akan Allah hilangkan kegalauan dan kesedihannya dan Allah gantikan keduanya dengan kegembiraan. Ya, kertas ini masih banyak kan, Mas Pajuna, masih banyak. Bagi mungkin ikhwan yang mau, mungkin itu ada kertasnya, ya nanti bisa minta sama panitia, tapi jangan banyak-banyak. Ya, mungkin yang mau buat saudaranya, buat temannya, buat siapa yang dia kenal lagi sedih, kasih ini kertas. Ya, siapa tahu manfaat. Ya, gitu ya. Kan nggak mesti. Jadi yang belum ngaji pun dikasih biar dia tahu kalau misalnya sedih itu baca apa, ya. Gitu. Ajarin. Falyuballigh asyahid al-ghaib. Yang nyaksiin kajian ini tolong sampaikan juga ke orang lain, ya, biar bermanfaat. Oke, melainkan Allah akan hilangkan kegalauan dan kesedihannya dan Allah gantikan keduanya dengan kegembiraan. Dan kalau kita main di sini, antaj'alal Qur'ana, berarti pusakanya itu, ya, pusakanya, penyembuhnya ada di Al-Qur'an. Ya. Kalau antum mau tahu terkabul apa enggak doa antum yang ini, terkabul apa enggak, kalau mau tahu terkabulnya atau tidak, lihat setelah itu antum bagaimana keadaan antum dengan Al-Qur'an. Kalau masih enggak mau baca Al-Qur'an, berarti belum dikabulin doa antum ini. Paham gak ikhwan? Sedih, kemudian wah udah diajarin ini doa kayak gitu, tapi habis itu biasa aja, enggak buka Qur'an, enggak ngelihat Al-Qur'an walaupun terjemahan enggak dilihat, berarti belum dikabulin sama Allah doanya. Karena ini minta apa? Minta dijadikan Al-Quran sebagai penyemi di hati saya, sebagai cahaya untuk dada saya, sebagai penghilang untuk kesedihan saya, dan penghilang untuk kecemasan saya. Al-Quran. Maka kalau setelah berdoa ini, kemudian agak lebih semangat untuk membuka mushaf dan membacanya, maka berarti doa antum dikabulkan sama Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Iya, yeah, gitu. Ya. Kemudian ayat atau ada hadis berikutnya, ikhwan, yang tidak kalah pentingnya, yang straight to the point ini. Hadis riwayat Bukhari. Insyaallah semua hadis ini semua insyaallah sahih, ya. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal huzni. Ya, lihat tuh. Ada ham dan juga ada huzn lagi. Perlu tadi dibedakan supaya paham. Ya, doa itu semakin paham, semakin melekat di hati, semakin indah rasanya, semakin terjawab insyaallah. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari al-ham dan al-huzn. Kalau diterjemahkan biasanya ham di sini hal yang menyedihkan dan huzn yang menyusahkan. Sebenarnya bukan itu terjemahan yang tepat. Terjemahan yang tepat untuk ham, bukan terjemahan, tafsiran yang tepat untuk ham adalah kegalauan, kecemasan akan apa yang akan berlaku nanti, wallahu alam. Adapun huzn adalah kesedihan apa yang telah luput di masa lalu atau yang terjadi di masa lalu itu. Ya, saya berlindung kepada Engkau dari ham. Jangan dikira ham itu remeh loh. Ya, orang kadang-kadang cemas besok mau makan apa, bunuh diri. Jadi enggak remeh hal-hal kayak gini. Jangan dikira juga huzn itu remeh. Enggak, kadang-kadang huzn menyebabkan seseorang stres, frustrasi, jadi bunuh diri. Ada kayak gitu, disebabkan ini nih, ham dan huzn. Jadi jangan sampai kegelisahan itu betul-betul mengcovery kalbu kita sampai kita kalap, enggak bisa apa-apa kecuali memikir negatif dan su'udzon kepada Allah, kemudian mati dalam keadaan su'udzon kepada Allah, na'udzubillah. Ya. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari ham dan huzn. Wal ajzi wal kasal. Al ajz itu artinya lemah, disable. Maksudnya ajz ini lemah, yaitu enggak bisa melakukan apa-apa. Ajz. Makanya orang yang sudah tua renta disebut ajuz. Kenapa disebut ajuz? Karena enggak bisa apa-apa. Maksudnya enggak bisa apa-apa. Ya, lari enggak bisa. Ya. Kalau waktu usia 30 masih produktif. Sekarang usia 60 mau kerja, wah udah susah. Ya. Apalagi sekarang persaingan pekerjaan itu masya Allah ketat. Karena yang datang ke Jabodetabek itu orang se-Indonesia ya gak? Banyak sekarang pekerja dari luar, ditambah Cina lagi gitu kan ya. Tambah repot itu ya. Ya, tambah sulit lagi, tapi kalau Cina ini lebih banyak di daerah-daerah ya. Karena kalau di perkotaan ketangkap cepat itu yang gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya usia 45, usia 50 tidak punya pekerjaan, mau kerja persaingan banyak. Udah capek, batuk-batukan, udah masya Allah. Kasihan. Ya. Ada teman-teman kita udah ngaji seperti itu. Udah tidak punya pekerjaan lagi, tapi usia sudah agak tua. Mau dagang udah enggak kuat. Karena punya penyakit. Tuh. Al-ajz, ketidakmampuan. Ya. Wal kasal. Nah, bedanya dengan kasal, malas. Kalau ajz ini kadang-kadang orang yang ajz, yang tidak mampu, itu azamnya tinggi, pengen, tapi enggak bisa. Karena cacat, usia, penyakit dan seterusnya. Beda dengan malas. Malas sebaliknya, mampu, cuman mager. Nah, gitu kan? Mager, malas gerak. Jadi dalam Islam itu mager itu penyakit, ikhwan. Ya. Nanti kapan-kapan mungkin di Islamic Center saya pengen ya, fikih mager. Nah, gitu kan? Kayaknya di Islamic Center saya mau bahas ini deh kayaknya. Insyaallah pada bulan ini ada sepertinya. Ya, jadi tadi ini bulan apa ini? Masih Maret ya ini ya? Ah, bulan depan ada. Iya. Ya, Rajab, betul-betul sekali Rajab. Ya, bulan Rajab ini, tapi maksudnya bulan Masehi. Taib, al-kasal itu malas. Malas itu penyakit. Seperti orang Indonesia, mageran, lama makin punya motor, makin sering terlambat. Jujur aja. Ya. Jam karet katanya. Iya enggak? Jadi karet itu fungsinya di Indonesia ada beberapa macam. Pertama buat gado-gado, ya. Kalau pedes karetnya dua, mau disobek dikit, ya kan? Dan juga buat jam. Ya. Jadi orang Indonesia itu kalau telat mengkambing hitamkan jam. Ya. Padahal jam enggak salah apa-apa, yang salah dia, kaslan. Males, kasul. Pemalas. Itu semua berangkat dari memang kejiwaan. Jadi malas itu masalah jiwa dan mental, bukan masalah apa-apa. Dan Islam itu sebenarnya mengajarkan untuk tidak mager. Islam mengajarkan jihad dan mujahadah. Mager itu bukan karakter asli orang Islam. Mager tuh, ayo diri. Aduh mager ah, gak ada. Pernah gak Umar bin Khattab kayak gitu? Ayo diri kamu, diri. Umar bilang, mager anak, gak ada kayak gitu, gak ada. Ulama dahulu gimana nuntut ilmu? Ah mager ah, yang hadir dikit, gak ada sebenarnya kayak gitu. Gak ada mager-mageran. Mager itu ada di zaman sekarang, terutama di Indonesia. Ya emang di barat gak ada mager. Ya, mager kan orang Indonesia, mager ya. Males gerak. Iya. Tadi malam anak kan ngimamin di masjid depan rumah. Maksudnya tahu jemaah-jemaah anak kenal karena kan perumahannya agak eksklusif, maksudnya jalan buntu gitu. Jadi bukan halal-halal kayak gini. Jadi anak kenal jemaah tuh, tahu anak siapa-siapa yang sholat. Setelah Isya ada pertemuan antar warga untuk membahas masalah banjir karena ini kan hujan kadang tidak menentu. Ya. Nah, habis Isya tuh ya, pertemuan di salah satu rumah warga kita. Nah, ana tahu siapa-siapa yang sholat di masjid, siapa-siapa warga yang enggak pernah sholat di masjid. Ya, habis sholat kemudian udah selesai sholat, orang-orang pada yang jemaah pada mulai gitu. Nah, ada bapak-bapak muslim juga insyaallah. Ya. Muslim juga insyaallah. Muslim, Muslim. Jalan cukup cukup cukup cukup. Anak diam di depan pagar kediaman anak, diam gitu. Ya. Diam nungguin dia. Dia taunya juga diam di sana. Enggak mau ketemu anak. Anak ngerasa kayaknya dia takut, malu. Malu apa? Ngerasa sendiri. Karena anak suka negur orang kalau enggak ke masjid, anak suka tegur di daerah situ. Malu sendiri apa? Giliran dipanggil sholat lu enggak datang. Giliran masalah diskusi banjir lu kok datang? Paham enggak maksudnya? Bila masalah dunia, masalah banjir datang mau rapat. Giliran masalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayalah sholah, enggak mau ikutan. Situ muslim apa jangan-jangan ketua peduli banjir? Ya. Gitu. Kayak habis itu anda masuk baru dia lewat. Tuh. Orang ya lebih khawatir akan apa rumahnya digerogoti rayap dibandingkan imannya digerogoti akidah enggak benar. Enggak mau sholat, enggak mau ini, Allah musta'an. Oke gitu ya. Taib, jadi kaslan. Kaslan, bosan apa bukan bosan, malas. Nah, ada juga keburukan lainnya wal bukhli wal jubni. Ya. Berlindung kepada Allah dari kebakhilan dan jubn. Bakhil itu apa? Bakhil ya? Pelit. Kalau kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, dua hal yang buruk kalau misalnya ada di pria. Yang pertama al-bukhl al-hali' atau kama qala Nabi SAW, yaitu sikap pelit yang menyebalkan. Ya, sikap pelit itu menyebalkan. Dua hal. Satu, pelit yang mencemaskan, menyebalkan. Dan al-jubn, sifat pengecut ya, yang ciut. Dua hal itu yang jelek kalau ada pada pria. Pria kalau misalnya pelit, itu gimana dia memberi nafkah? Ya. Pria kalau misalnya pengecut, gimana dia jadi pemimpin rumah tangga gitu. Makanya kalau ada pria bersifat pelit dan pengecut itu enggak pantas nikah. Ya, belum pantas lah. Ya. Tapi bukan berarti yang belum nikah ya pelit sama pengecut, belum tentu juga walaupun bisa jadi ya, ya. Tapi kata Ibu Ana, perempuan kalau pelit lebih jelek lagi gitu loh. Ya. Karena apa? Hartanya itu rata-rata dikasih sama suami. Dianya pelit gitu loh. Allah kulihal. Wallahu a'lam. Wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Dan saya berlindung kepada engkau dari dhala'id dain, lilitan hutang. Wa ghalabatir rijal, dan penindasan orang. Lilitan utang, ya. Yang utang, punya utang itu kan seperti dililit. Orang punya utang tuh kayak dililit, apa-apa kayak terikat gitu loh. Mau kemana-mana tuh enggak bebas, ya enggak? Coba mau lewat jalan yang sebelah sana, ada rumah si fulan yang saya punya utang 2 juta sama dia. Mau ke sana nanti ketemu takutnya sama fulan. Ke sana ketemu. Mau apa? Lewat gorong-gorong. Mau lewat mana? Itu orang yang punya utang, itu enggak bebas. Seperti orang terikat. Jadi sempit rasanya hidup ini gara-gara hutang. Tapi ada juga yang mentalnya baja, ya. Jadi kalau ada yang nagih hutang dia terkam, siap gitu. Ya. Kadang-kadang ini masalah kayak gini, ikhwan, enggak kenal orang ngaji atau enggak. Tetap yang ngaji juga kadang-kadang nyebelin dalam masalah ini. Masalah hutang ini, ya. PD-nya minta ampun. Atau masalah korupsi, ada juga yang diantara kita udah ngaji bahkan deket sama ustadz tapi koruptor, ya. Ada karakter beberapa pria ikhwan ngaji juga yang karakternya itu memang apa ya, pemeras. Tapi memerasnya itu bukan minta traktir, kalau itu masih mending lah gitu. meresnya ini apa ya? Minjem duit abis itu hilang kabar. Investasi abis itu gak ada laporan, gak ada apa-apa. Hilang, udah habis duit orang. Ini ada beberapa orang tuh kayak gitu tuh. Ya, ngaji. Dan beberapa orang ini deket sama ustadz bahkan. Aneh. Ya. Nah, ada yang korban. Ada yang sampai udah kalau dihitung-hitung, Anda kan punya beberapa ikhwan juga yang melacak masalah ini. Ada versi kibarnya, ya, ya alim kibarnya dalam masalah ini, ya, senior dalam masalah korupsi, ya, masya Allah. Ya, ya kibar lah pokoknya, senior lah. Insya Allah kalau di klasmen liga koruptor, antar koruptor pengajian, insya Allah itu klasmennya bedanya 20 poin sama peringkat kedua, ya. Itu juara liga nanti sampai kapan nggak tahu, akhir hayat kali. Itu udah sampai bukan lagi jutaan tapi ratusan juta udah habis kalau dikalkulasikan dari korban-korbannya. Dan luar biasanya masih melenggang ini orang di mana-mana diantar kajian-kajian. Ada yang seperti itu. Ya karena dibekengi nama besar ustadz. Ada yang kayak gitu. Ya. Ya dan ini di mas anak pengajian ahlus sunnah kayak gini. Masya Allah. Ada juga yang level kalau ini klasemen dia agak ringan baru mau memulai ikhtiar, ya korupsi, ya dengan cara seperti itulah. Datang ke sana hijrah ke kota, ke daerah ini, mulai minjem duit, ntar hilang, ntar gini dan seterusnya. Ada yang seperti itu, ikhwan. Ada. Tapi yang level baru 10 juta, 20 juta itu klasemennya itu kalau di liga itu hampir degradasi, ya. Masih ya taubatnya itu masih insya Allah lebih dekat ke taubat. Tapi yang level tinggi ini, ya udah mencetak ratusan juta, ya Allah ini nggak tahu, ya hanya Allah yang bisa membantu dia untuk keluar dari itu. Allahul musta'an. Ya, tuh lihat ada orang yang nggak merasa terikat dengan hutang, ikhwan. Ini orang bukan muka tebal, nggak punya iman kali ya. Enggak dikira orang yang syahid aja nanti di hari akhir syahid, mati syahid itu tertahan masuk surga gara-gara masih ada hutang belum terbayarkan. Lalu bagaimana dengan korupsi? Mana yang lebih buruk, hutang atau nyolong korupsi? Korupsi ya nyolong atau hutang tapi emang enggak bayar-bayar, diazamkan dari awal. Ini kan maling sebenarnya, bukan hutang. Ya. Nah, tapi kalau misalnya orang masih punya iman, masih malu kalau misalnya ketemu sama orang yang dia berhutang padanya. Wa ghalabatir rijal, dan penindasan orang. Berlindung pada Allah dari penindasan orang. Di antara kegalauan sebagian orang adalah tindasan dari pihak yang menzalimi dia. Baik penguasa misalnya, atau ya penguasa daerah misalnya, atau tetangga, atau orang tuanya menindasnya. Ya. Saya ada murid pengajian, akhwat. Ya. Waktu itu ngaji alhamdulillah, tapi kemudian berhenti, enggak pernah ngaji lagi. Teman-temannya kemudian bertanya, lapor sama saya teman-temannya. Laporannya itu ternyata dia diancam, enggak boleh lagi ikut pengajian Ahlus Sunnah karena tidak sesuai tradisi keluarga. Ya. Bahkan ada di antara teman kita, ya, kalau kamu enggak ikut tahlilan, kamu enggak ibu aku jadi anak. Ada yang kayak gitu. Nah, masya Allah. Ya. Jadi penindasan orang baik berupa maknawi penindasannya maupun fisik materi itu menyebabkan kesedihan. Maka kita lihat, ikhwas sekalian, hadis ini mencakup macam-macam kesedihan, macam-macam hal yang menyedihkan. Bagaimana keadaan hati kita sekarang? Saya lagi sedih. Apa sebabnya? Coba lihat di kamus di dalam hadis ini. Apakah sebabnya ini? Apakah sebabnya itu? Lihat. Mungkin ada jawabannya. Maka langsung minta, berdoa kepada Allah. Saya berlindung kepada Engkau dari ini itu. Dari hutang yang banyak, ya misalnya. Oke. Okay. Kemudian juga di antara doa yang patut kita ucapkan atau ini zikir yang ketiga ini lebih condong ke masalah zikir, kesebutan zikir. Ya. Nomor satu dan dua itu doa, nomor tiga ini sepertinya lebih condong ke zikir. Ya, ya doa juga. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsil karim. Dah gitu. Tapi maknai la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Al-azimul halim, yang maha agung, Afwan, di sini bukan pengampun ya. Al-halim artinya penyantun. Al-azimul halim, ini salah. Maha penyantun. Maksudnya penyantun apa di sini? Ada sifat hilm. Hilm itu tidak serta-merta membalas keburukan pihak lawan, tapi ditahan. Nah, ini halim, hilm. Ya. Seseorang misal punya sifat hilm dan anat, yaitu ketenangan, tidak reaktif. Nah, itu halim itu. Halim itu tidak reaktif terhadap keburukan. Ya. Misalnya di media sosial ada berita jelek gitu. Dia enggak langsung reaktif. Langsung dia komentar, langsung enggak. Tapi orang halim itu dia tenang, enggak langsung membalas, enggak langsung bereaksi, dia tenang berpikir dulu. Itu orang kalau memiliki sifat hilm, dan sifat hilm itu selalu bagus. Sifat hilm itu selalu bagus. Dia ada sisi kesabaran dan dia juga ada sisi kebijaksanaan. Makanya orang yang banyak omong, semua kalimat dikeluarin tanpa mikir, itu enggak tersifati halim. Nyeselnya lebih banyak daripada senengnya. Terutama perempuan. Kan di antara perbedaan laki-laki dan perempuan umumnya, perempuan lebih cepat mengungkapkan dibandingkan memikirkan konsekuensi dari ungkapannya. Tapi laki-laki itu enggak langsung ngungkapin, mikir dulu. Iya, kelihatannya memang lamban, tetapi slow, slow tapi pasti gitu loh. Akhirnya kalau dia pertimbangkan layak mengucapkan, dia ucapkan. Laki-laki lebih bisa menimbang dalam masalah ini. Makanya laki-laki lebih mudah berkarakter halim dibandingkan perempuan. Iya. Enggak mudah membalas laki-laki itu. Ya, perempuan bilang, "Udah Mas, pulangkan aku aja ke rumah orang tuaku. Ceraikan aku." Laki-lakinya diem aja. Ya kan biasanya gitu ya. Biasanya walaupun enggak semua kasus, biasanya diem. Laki-laki tenang aja dalam hatinya. Ngomong aja lo. Giliran gua cerain lu enggak mau, gitu kan? Gitu, tenang aja laki-lakinya. Ya. Nah, di sini Al-Halim untuk sifat Allah, nama Allah, berarti penyantun, artinya Allah Ta'ala tidak bergegas untuk membalas semua keburukan. Coba kalau misalnya semua keburukan dosa kita langsung dibalas sekarang, udah mati mungkin kita, habis sudah kita, saking banyaknya dosa. Tapi Allah tahan. Allah berikan kesempatan taubat. Allah masih berikan hidayah untuk kita, masih berikan makanan. Itu tuh sifat halimnya Allah Ta'ala. Ya. La ilaha illallah Rabbul arsil azim. Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Rabb yang menguasai arsh, yang maha agung. La ilaha illallah Rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsil karim. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Rabb yang menguasai langit dan bumi, Rabb yang menguasai arsh, lagi maha mulia. Zikir ini aja, baca ini. Ya, kalau memang mau dimaknai di hati, maka satu persatu artinya coba di betul-betul ditafsirkan di kalbu antum. Terutama Rabbus samawati wa Rabbul ard, ya. Yang banyak orang ketika sedih mereka bertamasya. Ingat bahwasanya segala yang ada di samawat dan di al-ard itu semua milik Rabbul Alamin, milik Allah Ta'ala. Orang yang beriman itu kalau dia sedih, jangankan sampai menyebutkan zikir ini ya kawan. Melihat debu, melihat binatang sekecil apapun, melihat dedaunan sekecil apapun, mungkin sudah tersembuhkan dengan itu. Ketika dia bukan karena daunnya, bukan karena debunya, bukan karena binatangnya, tetapi karena dia mengingat pencipta dari semua itu. Ya. Baik, kemudian doa berikutnya yang keempat. Allahumma ya Allah rahmataka arju. Saya mengharapkan mendapat rahmat Engkau. Lihat jemaah sekalian, Islam terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mengajarkan keputusasaan dalam hidup. Meskipun kita itu segunung dosanya, selangit bahkan, kita tidak boleh, tidak akan pernah mengajarkan kepada umat keputusasaan. Ya, karena dalam ayat dan hadis itu selalu Allah tampilkan dan Rasul tuturkan harapan demi harapan. Allahumma rahmataka arju. Kalimat ini jemaah, sampaikan ke hati kalimat rahmataka arju. Rahmatmu saya harapkan ya Allah. Kasihmu saya harapkan. Tuh. Itu baca ini hati hidup sambil bersimpuh, sambil sujud. Pas lagi sedih ya. Kok pas lagi senang kadang-kadang kita lupa ya. Pas lagi sedih. Ya Allah. Rahmat Engkau ya Allah yang saya selama ini inginkan ya Allah. Arju berarti harapkan, roja. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu menghidupkan pijar-pijar harapan di kalbunya, sekalipun kalbunya penuh kegelapan. Selalu ada pijar-pijar kegelapan dan afwan, pijar-pijar harapan dan asa. Enggak mati kalbunya jadinya. Fala takilni ila nafsi tarfata'in. Maka oleh karena itu Allah, jangan Engkau biarkan diri saya sekejap mata tanpa pertolongan atau rahmat darimu. Yaitu jangan sampai Allah urusan saya sekejap mata pun terbengkalai dan tidak dibimbing oleh Engkau ya Allah. Begitu. Ya. Antum naik motor oleh basah-basahan gini ya ikhwan. Ya. Biasanya kan di jalanan terutama Bekasi kan. Ya? Bekasi itu kan memang Masya Allah. Kalau kita naik mobil, jalan udah geradakan berarti udah sampai Bekasi itu. Ya kan? Ana sering ejek orang Bekasi kayak gini ya. Afwan ya, tapi Anda masih tetap ngaji kan di sini kan ya. Itu kadang-kadang kan kita khawatir ini batu kayaknya licin nih. Ya, atau apa namanya? Becekan ini kayaknya dalamnya ini ada jebakan Batman nih jangan-jangan gitu kan. Ada apa nih di balik itu? Ya, tapi ternyata selamat. Alhamdulillah. Itu kan Allah Ta'ala yang nyelamatin. Iya, kalau Allah berkehendak bisa aja kita kemudian apa namanya kesliding sama batu, apa sih bahasanya, gimana sih itu, ke apa gitu ya, kelicinan gitu ya, iya, ditekel sama batu gitu kan ya, jatuh ya, berdarah, bisa aja. Tapi Allah nggak menghendaki itu, Allah menghendaki keselamatan, alhamdulillah ya. Maka jangan Engkau biarkan ya Allah diri saya sekejap mata. Maksudnya sekejap mata yaitu sedetik pun saya itu hidup tanpa bimbingan, tanpa pertolongan, tanpa rahmat dari Engkau ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Dan perbaikilah seluruh urusan saya ya Allah. Tiada yang berhak disembah selain Engkau. Hadis riwayat Abu Dawud. Kata Nabi ini du'aul kurbat, yaitu doanya orang yang sedang tertimpa musibah ini. Dan ini doa serupa dengan dan ini doa zikir pagi petang juga boleh antum melakukan di pagi dan petang. Seperti ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Boleh dibilang nih doa ya hayyu ya qayyum yang tadi itu di antara doa yang paling betul-betul menjamak banyak kebaikan. Sehingga layak dihafalkan itu dan sering diucapkan untuk berbagai keadaan. Kemudian ada juga doa lainnya di Sunan Tirmidzi, ini doa yang luar biasa atau zikir yang luar biasa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mungkin yang paling ringan ini ya. Paling ringan ini, tapi orang yang bercita-cita tinggi itu enggak mencari yang paling sedikit. Mencari yang banyak. Ya. La ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah selain Engkau. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minal zalimin. Sesungguhnya saya tergolong orang-orang yang zalim. Ini ikhwah, ada pengakuan tauhid. La ilaha illa anta. Tauhid uluhiyah. Tauhid ibadah. Kemudian bertasbih mensucikan Allah dari segala kekurangan dan segala penyembahan terhadapnya, terhadap selainnya, dan tuduhan-tuduhan dari orang-orang terhadap Allah Ta'ala. Allah Maha Suci dari itu semua. Kemudian i'tiraf, yaitu pengakuan bahwasanya saya termasuk orang-orang yang zalim, yaitu berlaku zalim. Pernah pasti kita, baik terhadap diri kita, anak kita, adik kita, istri kita, siapapun, pernah kita berbuat zalim. Terakhir ikhwah sekalian, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ini finalnya di sini anda sebutkan, anda akhirkan kalimat ini. Mungkin kalau antum mau doa nanti ketika lagi sedih, baca ini semua ikhwan, dan pada ujungnya, endingnya, minta sama Allah, ya Allah, la sahla illa ma ja'altahu sahla. Tiada kemudahan kecuali apa yang engkau permudah. Wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Engkau membuat kesedihan menjadi kemudahan jika engkau berkenan. Maka ketika membaca ini, minta kepada Allah, ya Allah, perkenankan ya Allah supaya kesedihan saya ini menjadi suatu hal yang mudah, enak, plong. Ya. Ini berlaku untuk siapapun, yang muda ataupun yang sudah tidak muda lagi. Karena hamba Allah itu tidak mengenal usia, semua hamba Allah, laki atau perempuan, udah ngaji atau belum, semua layak mengikuti sunnah. Jadi yang mengikuti sunnah Nabi SAW itu bukan hanya kita-kita udah ngaji atau yang belum ngaji, tukang ketoprak di depan juga boleh antum kasih ini. Ya, wah hujan nih ketopraknya gak laku gitu misalnya, kasih. Lagi sedih pak ya, baca. Kedengeran gak nih? Kedengeran. Biasanya kalau jam 5 udah gak ada, karena jam 3 kadang udah laris tuh ketopraknya. Karena ana pernah beli 2 kali gak dapat-dapat karena udah habis. Ana ketoprak mania juga. Iya. Ketoprak gado-gado karedok ya. Nah itu ikhwah sekalian ya. Dan ana harap antum juga mengamalkan. Selain itu juga sebarkan ilmu ini kepada kaum muslimin, ayah antum, ibu antum, adik, kakak, saudara, teman, kolega, siapapun dari kaum muslimin. Ya, makanya silakan yang kalau ada masih ada kertasnya boleh diminta, bisa ditaruh tuh ya, di tempat tidur atau di mana, di laminating, dipelihara, kemudian kalau misalnya lagi sedih baca. Bukan karena apa-apa, bukan karena siapa pembuatnya, bukan, bukan karena siapa penyusunnya, tapi karena ini adalah obat yang bisa jadi tidak bisa dikiaskan mahalnya dengan obat-obat di dokter-dokter. Karena dokter dan psikologis itu kerap kali mereka hanya bisa menganjurkan, tidak bisa mengobati, tidak bisa apa. Tapi doa dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu syifa'ul lima fis sudur. Syifa itu penyembuh untuk yang di sini. Iya. Begitu. Ya. Semoga bermanfaat insyaallah ya. Ya, saya pikir cukup ya, ikhwan. Sampai situ aja. Enggak ada pertanyaan kan? Ya, enggak ada. Ada. Ada. Ya. Ya. Oke. Larangan membaca Al-Quran dalam sujud, kenapa? Dalam sujud dan rukuk, kenapa? Rukuk dan sujud itu adalah pose terdekatnya. Pose seorang hamba itu sangat menghinakan diri di depan Allah. Ya, ketika sangat menghinakan diri di depan Allah itu tidak dengan cara membaca Al-Quran, tapi dengan cara memohon kepada Allah. Makanya bagusnya pas rukuk dan sujud terutama itu doa. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau ternyata doa yang kita pakai itu ya ada di Al-Qur'an? Maka itu boleh selama niatannya doa bukan baca Qur'an. Ya enggak? Iya, doa biasa misalnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada di Al-Qur'an. Ya. Kemudian Rabbi ja'alni muqimas shalah, Rabbana la tuzigh qulubana, dan seterusnya doa-doa. Tapi niatnya baca doanya itu aja, jangan diterusin. Ya. Ada doa di surat Ibrahim, bagus tuh doanya tuh. Ya. Ada hampir satu halaman dari Idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam, sampai kemudian rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab, sampai situ. Jadi doanya doang yang diambil, jangan diambil alhamdulillahilladzi wahabani al kibar Ismail wa Ishaq, segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya di usia tua ini Ismail dan Ishaq. Itu kan perkataan Nabi Ibrahim, itu Al-Qur'an, bukan doa. Jadi doanya aja rabbighfirli atau rabbi dan seterusnya. Jangan dilempengin terus, ah nanggung ah. Bentar lagi habis surat Ibrahim, lanjut wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun, murajaah kemudian. Ya ini yang enggak boleh. Doanya aja ambil. Ya, jangan diterusin ke bacaan-bacaan Al-Qur'an lainnya yang bukan doa. Ya. Niatkan doa. Begitu ya? Boleh. Oke, bahasa Indonesia boleh enggak, khilaf di antara ulama. Kalau yang insyaallah yang lebih kita pilih adalah kalau ternyata dia tidak mampu berbahasa Arab atau tidak hafal doa-doa yang maksurat, yang maksudnya maksurat di sini bukan maksurat buku ya, maksudnya yang ada Al-Qur'an dan sunnahnya, dia enggak hafal, maka dia cukup apa baca, pakai bahasa dia yang dia mampu. Ya, bahasa yang baik. Gitu ya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika berinfak dengan niat untuk orang tua dan anak yang sudah wafat, apakah kita mendapat pahala juga dari infak tersebut? Tapi berinfak dengan niatan atas nama orang lain, terutama orang tua, itu bakti bukan bakti, ihsan bukan ihsan. Apakah Allah Ta'ala akan balasnya? Pasti, karena hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Nah, adapun mendapat pahala juga dari infak tersebut, iya, mendapatkan pahala, mendapatkan pahala. Pahala menginfakkan atas nama orang lain, iya. Dapat pahala. Karena hal jaza'ul ihsan ilal ihsan, karena infak dengan niatan atas nama orang tua, atas nama sahabat, atas nama anak, itu termasuk perbuatan ihsan. Dan segala perbuatan ihsan itu pasti Allah balas dengan ihsan. Bahkan orang kafir sekalipun berbuat ihsan, Allah balas dengan ihsan di dunia, tapi di akhirat gak ada. Ya, apalagi orang muslim, maka insyaallah dapat pahala, dan insyaallah pahalanya besar karena bakti kepada orang tua dan juga sayang kepada anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukankah takdir semua makhluk sudah ditulis dalam lauh mahfuz 50 ribu tahun sebelum bumi diciptakan? Ya, betul, ada hadisnya. Jadi takdir tertulis di lauh mahfuz, sudah fix 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Taib. Maka apakah doa pada malam Lailatul Qadar dapat merubah takdir yang sudah tertulis dalam kitab lauh mahfuz tersebut? Mengubah yang tertulis dalam lauh mahfuz tidak mungkin. Ya. Tapi kalau mengubah takdir yang bukan di lauh mahfuz, mungkin. Makanya doa mengubah takdir maksudnya mengubah takdir yang bulanan, takdir harian, takdir tahunan, Lailatul Qadar. Gitu. Adapun takdir yang sudah tertera di lauh mahfuz, maka itu tidak bisa diubah. Jadi ada takdir yang tidak bisa diubah dan ada takdir yang bisa diubah. Takdir yang tidak bisa diubah itu yang di lauh mahfuz. Sudah tertera. Paham gak ikon di sini? Adapun takdir yang di bawahnya seperti takdir harian, takdir tahunan, itu bisa diubah, bisa diubah. Allah yang mengubah. Dan segala perubahan di takdir-takdir cabang-cabang itu, takdir cabang maksudnya, segala perubahan yang terjadi itu sudah ada tulisannya di lauh mahfuz. Paham gak sampai sini? Ya. Apa contohnya? Bukan hanya doa pada malam Lailatul Qadar aja, apapun ada juga amalan yang bisa mengubah takdir. Ada. Contoh misalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. Siapa yang kepingin untuk dibentangkan untuknya rizki dan dipanjangkan umurnya, kata sebenarnya, artinya dipanjangkan umurnya, maka silaturahimlah. Bisa jadi seorang di antara kita ada takdir, yaitu kita mati di bulan Syaban 1440, ya. Ternyata di Rajab akhir, Rajab kan sebelum Syaban, Rajab akhir kita silaturahim ke orang tua, ya. Harusnya itu Syaban itu udah mati, abis. Jadi Rajab ini kan sekarang nih, Rajab, ya. Syaban bulan depan nih, ya. Memang sudah ada takdirnya malaikat maut akan ditugaskan untuk mencabut nyawa kita pada Syaban 1440. Tapi ternyata di Rajab akhir kita silaturahim. Ternyata pas malaikatul maut itu mau mencabut nyawa, dan malaikatul maut itu hanya menuruti order dan tugas perintah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa mengetahui apa-apa yang di lauh mahfuz. Paham gak, ikhwan? Ya. Kemudian ternyata karena silaturahimnya ini Allah panjangkan umurnya, enggak jadi malaikat maut mencabutnya. Paham enggak sampai sini, ikhwan? Belum paham? Antum ini. Antum baca doa kesedihan kok gitu, ya. Antum menyedihkan. Jadi gini, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'd akhir-akhir, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala menghapus apapun takdir yang Allah suka, yang Allah kehendaki, bukan yang Allah suka, yang Allah kehendaki. Dan Allah menetapkan, membiarkan apa yang Allah kehendaki. Wa indahu, dan di sisi Allah ada ummul kitab, induk kitab. Yang dimaksud apa? Lauhul mahfuz. Itu yang tidak diketahui oleh makhluk manapun, hanya Allah yang tahu. Termasuk kiamat kapan, itu di lauhul mahfuz. Ya. Baik. Kiamat kapan siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Nabi SAW tidak tahu, malaikat Jibril tidak tahu. Malaikat peniup sangkakala pun masih belum memejamkan matanya sama sekali sampai kemudian Allah perintahkan nanti untuk meniup sangkakala. Malaikat yang bertugas untuk itu aja enggak tahu. Ya. Malaikatul maut tahu enggak persisnya kapan antum mati? Enggak tahu. Ya. Kita lebih-lebih, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan?" Jiwa kita enggak tahu besok dapat apa. "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut?" Jiwa kita enggak tahu di bagian bumi mana kita bakal mati. Oke? Okay? Gaib, ya. Kematian kita pastinya itu tertera enggak di lauh mahfuz? Tertera. Ternyata Allah tugaskan pada hari ini malaikat maut untuk mencabut nyawa Anda, misalnya. Tapi ternyata kemarin Anda baru calling-callingan sama umi Anda. Maka kemudian pas malaikat maut mencabut, Allah Ta'ala tangguhkan, tidak jadi. Karena kemarin Hasan ini apa? Silaturahim melalui telepon sama orang tuanya, panjangkan lagi umurnya. Itu. Perubahan takdir harian atau takdir tahunan ini, perubahan seperti ini sudah tertera terjadinya perubahan di lauh mahfuz. Ngerti gak, ikhwan? Berarti seolah di lauh mahfuz itu tercatat bahwasanya akan terjadi perubahan takdir pada tanggal sekian, jam sekian, hari sekian, tidak jadi mati dan seterusnya. Faham? Nabi Musa alaihissalam dihikayatkan oleh Rasulullah SAW. Nabi Musa alaihissalam pernah didatangi malaikatul maut, ya. Pernah dengar enggak hadisnya? Tapi Nabi Musa dan malaikat maut ini masalahnya ngedatanginnya dalam bentuk fisik gitu loh, enggak seperti umumnya mau mencabut nyawa orang. Makanya ketika Nabi Musa tonjok kena, Nabi Musa enggak terima, enggak mau dimatiin dulu sekarang, ditonjok matanya keluar. Mata malaikat keluar, Masya Allah. Beneran itu, bukan saya ngomong, Nabi SAW. Akhirnya malaikat itu pun pergi kemudian mengadu kepada Allah, "Ya Allah, hambamu belum mau mati." Tapi sekarang yang nugasin malaikatul maut itu untuk mencabut nyawa Nabi Musa, siapa yang nugasin? Allah. Jadi enggak? Jadi enggak mati ketika itu? Enggak jadi kan? Gimana mau jadi malaikatnya ditonjok? Ya, keluar pula matanya. Berarti menunjukkan Nabi Musa punya kekuatan di situ. Ya. Enggak jadi, malaikatnya ngadu. Sekarang nonjoknya Nabi Musa ke malaikat itu sudah ada di Lauh Mahfuz, ada enggak? Ada. Persis tercatat seperti itu, takdir itu. Enggak bisa diubah. Kemudian malaikat ngadu kepada Allah, sudah tercatat belum? Tercatat di Lauh Mahfuz. Ya. Nanti suatu saat Nabi Musa kemudian mati enggak? Wafat enggak? Wafat. Dan sudah wafat, dan wafatnya persisnya itu sudah ada di Lauh Mahfuz, tercatat semuanya. Jadi apapun perubahan yang terjadi, baik dengan doa, dengan silaturahim yang tadi dia harus mati sekarang Allah ubah kemudian, itu semua ada di Lauh Mahfuz, semua segala itu. Ya. Gitu ya. Jadi enggak kontradiktif insyaallah. Takdir yang bisa dirubah adalah takdir rincian, yaitu takdir tahunan, bulanan, harian. Adapun takdir yang ada di Lauh Mahfuz itu sudah fix, tidak berubah. Ada dikatakan bahwa salah satu waktu mustajab terijabahnya doa adalah pada saat khatib atau imam sedang duduk di khutbah kedua sampai dengan diiqamahkan solat pada saat solat Jumat. Bagaimana cara mengetahui waktu yang tepat? Hal itu jika saya wanita ingin selalu bisa berdoa di waktu tersebut dengan harapan doa saya bisa dijawab. Sedangkan yang dengan pasti bisa melakukan hal ini adalah para ikhwan atau lelaki yang sedang melakukan ibadah sholat Jumat. Ya enggak usah kalau gitu, ya. Ini buat yang menghadiri Jumatan, ya. Yang enggak hadirin Jumatan itu urusannya di masing-masing. Artinya enggak usah akhwat ini kemudian nungguin kapan ya dia selesai khutbah pertama. Nungguin, ya. Oh dia udah selawat nih. Ah, doalah sekarang. Enggak gitu, ya. Misal ada dua masjid, sini nulisan, sana ada masjid lagi. Masjid ini udah khutbah pertama selesai, diam itu kan. Masjid sana belum. Jemaah kemudian kan doa pas di antara dua di saktah itu, antara dua khutbah itu. Khutbah kedua dilanjutin sama khatib di sini. Ya. Masjid sana baru kemudian baru mau selesai khutbah pertama. Sekarang apakah benar kalau misalnya jemaah di sini mendengar, oh di sana lagi ada jeda antara khutbah pertama dengan khutbah kedua pada doa kemudian. Ini khutbah khatib lagi khutbah kedua. Enggak gitu caranya. Jadi orang yang tidak ada urusannya dengan itu, enggak hadir, itu enggak ada masuk sini, enggak. Dia urusannya di rumah, dia urusannya enggak ada, ya. Paham enggak di sini, ikhwan? Jadi yang ada di situ aja itu yang dia mendapatkan fadilah ini, keutamaan ini. Adapun untuk ummahat perempuan, khalas dia cukup aja doa biasa aja. Ya. Kalau mau yang waktu mustajabnya juga lebih mustajab ba'da asar insyaallah. Ba'da asar terutama kalau hujan. Ya gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati kita semua yang di sini. Allahumma amin. Kakak pertama saya sudah bercerai dan kakak kedua saya sedang menjalani proses perceraian. Allahumma musta'an. Ini kok kakak-kakaknya kayak gini? Apakah ini ada hubungannya dengan riba yang dilakukan keluarga kami dulu? Sedangkan kami belum tahu hukumnya dulu. Apa yang bisa saya lakukan sebagai adik? Saya hanya bisa mengajak keluarga saya kembali ke Al-Quran Sunnah. Ya itu aja, cukup mengajak aja. Karena gak pasti apakah itu penyebabnya riba atau apa, tapi biasanya iya. Orang kalau bermuamalah dengan riba atau dengan perdukunan, itu umumnya terjadi perceraian, anak bandel, anak jadi tumbal, ini dan seterusnya bisa kayak gitu. Ya, jadi ini ada kemungkinan kesana, tapi belum tentu juga. Saya gak bisa memastikan. Nah sekarang bimbing mereka, ajak mereka, yuk kembali ke Al-Quran Sunnah, atau dengarkan kepada mereka kajian-kajian, ajak mereka tamasya ke kajian-kajian, itu aja cukup. Ya enggak perlu mereka, enggak perlu menjudge ini cerai ini pasti gara-gara riba. Ya orang enggak bakal terima lah ngomong gitu. Pasti gara-gara makan harta haram, enggak bakal terima. Ya, jadi nanti-nanti lama-lama juga kalau udah ngaji mereka akan sadar. Oh, ini saya penyebabnya itu ternyata. Biar Allah yang menyadarkan. Kalau kita kadang-kadang kita yang menyadarkan dia bakal tersinggung. Ya, gitu aja. Wallahu a'lam. Semoga Allah beri hidayah kepada dua kakaknya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara berdoa, bagaimana tata cara berdoa di dalam sujud atau tahiyat akhir yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW? Apakah diawali dengan tahmid dan salawat terlebih dahulu ataukah langsung pada doanya saja? Dan bagaimana tata cara lengkapnya? Tidak ada tutorial khusus untuk ini. Langsung aja antum doa. Ya, setelah subhana rabbil a'la wa bihamdi, doa khulas. Minta apa yang antum inginkan. Tapi yang lebih magnificen kalau di salam salat bagusnya juga jangan lupakan di akhirnya, di akhir salat setelah ada tahiyat, tasyahud, salawat, kemudian doa. Itu lebih bagus lagi karena ada apa? Di situ keutamanya karena memuji Allah sudah, syahadat sudah, bersalawat Nabi sudah, kemudian doa. Mantap itu. Bagus. Sujud bagusnya ada keutamaannya, kelebihannya adalah itu adalah momentum paling dekatnya seorang hamba kepada Allah. Makanya doanya betul-betul bagus di momentum. Ya. Kalau Anda pribadi ya, ikhwan, lebih di akhir salat. Ya. Kalau misalnya untuk sujud, karena kalau untuk sujud doa tafadhol bagus. Tapi sunnahnya adalah antum menyamakan antara sujud 1 ke sujud 2 dan seterusnya. Antar sujud tuh sama durasinya gitu loh. Enggak timpang satu. Sujud terakhir lama banget, sujud lainnya itu biasa. Sebaiknya adalah tidak seperti itu. Sebaiknya kalaupun mau berdoa, berdoalah di setiap sujud dengan ukuran yang serupa. Ukuran yang sama. Kayak gitu. Ya. Seperti itu. Baik, mungkin cukup ya. Sampai sini aja insyaallah. Jazakumullah khairan jazak. Ya, Pak, ya. Silakan, Pak. Boleh. Tentu boleh. Karena segala doa, segala zikir itu semua bermanfaat. Iya. Iya. Betul, Pak. Karena doa-doa ini bahkan sebagiannya itu adalah ada doa zikir pagi petang. Ya, seperti tadi Allahumma rahmataka arju dan seterusnya, ya. Jadi boleh, Pak. Doa seperti ini dalam waktu senggang pengen aja doa ini atau sambil murojaah mengulang. Enggak harus pas sedih, ya. Begitu. Nah, terus kalau gitu kita enggak sedih kok doa minta supaya enggak sedih, ya insyaallah supaya enggak sedih nantinya gitu kan. Iya, supaya ditambah kegembiraan insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang menginginkan mungkin kertasnya silakan minta ya di panitia dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara-saudaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.